bangga bisa patah, tapi cinta bukan nyai, tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kan nyai. Semua demi nyai, aku kerja jadi kuli demi nyai. Biarpun Madonna cantik, Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Aku rela korban nyawa demi nyai, aku rela korban harta demi nyai. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kan nyai. Semua demi nyai, aku kerja jadi kuli demi nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kan nyai tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kan nyai.